hati oleh mereka yang bertuhankan hati. Ku musafir ke penusuk dunia, memerhatikan gelagat manusia. Ada yang gembira hingga terlupa, ada yang berduka tetapi gembira. Terasa dalam menempuh jalanan berona duri, terkadang sesat tambah dua. Sehingga puncak hilang di mata, kuturunkan jua hati yang buta. Ku pasrahkan padamu Tuhan segala yang akan berlaku, kerana engkaulah penentu segala, menciptakan dunia penuh pancaroba. Tak terdaya rasanya kakiku siksa neraka. Layakkah pula aku untuk ke syurga. Ku hanya hamba, hanya hamba yang diciptakan dengan kelemahan. Sering tak ku terlupa, sering jua tak ku terleka dengan sehingga puncak hilang di mata, kuturunkan jua hati yang buta. Ku pasrahkan padamu Tuhan segala yang akan berlaku, kerana engkaulah penentu segala, menciptakan dunia pancaroba. Tak terdaya rasanya kakiku melangkah. Kau pimpinlah langkahku Tuhan, agar tidak ku kesesatan dari jalan syurgamu yang ku idamkan. Kerana tidak ku terdaya menahan siksa neraka, layakkah pula aku untuk ke syurga. Ku hanya hamba yang diciptakan dengan kelemah. Sering tak ku terlupa, sering jua tak ku terleka.